وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فأرفدنا أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم كلا منا أو منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي. طيب. Dari Abi Umayyah berkata, aku bertanya kepada Tha'labah, Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Kaifa taqulu bi hadhihi al-ayah? Bagaimana pendapat Anda tentang ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman atas kalian diri-diri kalian. Yani kalian menjaga diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Tidak membahayakan kalian orang-orang yang sesat kalau kalian sudah mendapat hidayah. Secara zahir ayat ini, yakni tidak usah urus-urus mereka-mereka ini yang tidak mendapatkan petunjuk. Urus dirimu sendiri. Qala ama wallah, berkata Abu Tha'labah, demi Allah, laqad sa'alta 'anha khabira. Sungguh kau telah bertanya tentang masalah ini kepada orang yang pas tahu permasalahannya. Kenapa bisa? Sa'altu anha Rasulullah. Aku sendiri sudah bertanya kepada Rasulullah tentang masalah ini. Jadi jawaban Rasulullah sudah ada padaku yang akan menjadi jawaban untuk pertanyaan kau. Barakallahu fiik. Yani sehingga Abu Tha'labah mengatakan laqad sa'alta 'anha khabira. Sungguh engkau betul-betul bertanya kepada orang yang tahu jawabannya. Kenapa? Karena aku sendiri bertanya kepada Rasulullah tentang masalah ini. Faqala, dan Rasulullah mengatakan bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar. Bahkan hendaknya kalian tetap amar ma'ruf dan nahi munkar. Hatta idza ra'aita syuhan muta'an, sampai ketika engkau sudah melihat kekikiran yang ditaati, orang pada pelit, wa hawa muttaba'a, dan hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mu'assarah, dan dunia yang lebih didahulukan dari semuanya, wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan semua orang takjub dengan pendapatnya masing-masing. Kalau sudah begini modelnya dan keadaannya, fa 'alaika bi nafsika, maka silakan Anda jaga diri Anda, jaga diri kalian masing-masing. Wa da'ankal awam, tinggalkan orang-orang awam. Fa inna mi wara'ikum ayyaman, karena setelah itu ada hari-hari, as-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamr. Karena setelah itu ada hari-hari, bersabar dengan itu sama seperti menggenggam bara api. Bersabar dengan kebenaran sama seperti menggenggam bara api. Ketika digenggam akan terasa panas, akan tapi begitu dilepas, lepas pula kebenaran itu. Akan tetapi ketika dia tetap menggenggamnya, lil amil bihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum. Orang yang tetap beramal saleh pada saat itu, pahalanya 50 kali. Sama seperti 50 orang yang beramal seperti amalan kalian. Qila minna aw minhum ya Rasulullah. Sama seperti kita ini para sahabat, atau sama dengan salah seorang di antara mereka. Jadi keutamaannya tidak main-main. Satu orang beramal saleh itu sama seperti 50 orang beramal saleh dari kalangan para sahabat. Qala bal minkum, kata Rasulullah, bahkan dari kalian 50 dari kalian. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Daud dan Imam Tirmidzi. Qala Asy-Syarih hafizahullah, hadza haditsun 'adzimun, hadis ini sangatlah agung. Yufassiru qawlahu ta'ala, menafsirkan ucapan Allah, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum, tidak memudaratkan kalian orang-orang yang telah sesat kalau kalian sudah mendapat petunjuk. Lianahu qad yufhamu minha ba'du qad yafhamu minha ba'du an-nasi aw katsirun min an-nasi annaka idza kunta salihan bi nafsika. Ayat ini dipahami oleh sebagian orang, bahkan kebanyakan orang, annahu idza kunta salihan bi nafsika, kalau anda sudah menjadi orang baik-baik, sudah menjadi orang saleh, fala ta'muru bil ma'ruf wala tanha 'anil munkar, tidak perlu engkau amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Fayufham min al-ayati anna ma'naha tarkul amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Dipahami dari ayat ini, kalau kita sudah baik, sudah menjadi orang saleh, sudah tidak perlu amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Wa anta atani bi nafsika faqat, yang penting kau urus dirimu sendiri. Kau menjadi orang baik-baik, kau menjadi orang soleh, perbanyak sholat, perbanyak puasa dan amal-amal soleh, tidak perlu urusan orang. Ini yang dipahami oleh kebanyakan orang. Wah, ada kata pemahaman ini salah, pemahaman ini keliru. Laisa hadza huwa tafsirul ayah, bukan ini tafsir ayat tersebut. Yani yang penting orang sudah soleh, orang baik-baik, sudah tidak perlu lagi melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa inna ma tafsirul ayah wa annahu idza fasada an-nasu fala tafsud anta. Ayat ini menunjukkan bahwa orang kalau sudah pada rusak, maka engkau jangan rusak. Barakallahu fikum. Hadza huwal maqsud min al-ayah wa la tuqallidin nas. Dan ini maksud dari ayat ini, dan jangan kau ikut-ikutan kepada orang. Kau baik, ya amar ma'ruf nahi munkar. Wa ammal amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar fa huwa baqin la yasqut. Adapun amar ma'ruf dan nahi munkar, maka itu tetap ada berlaku. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka silakan dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisani. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya dia menasihati, mengingatkan. Fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau juga dia tidak mampu, maka dengan kalbunya. Tidak setuju, tidak sepakat. Fala budda min inkaril munkar fi kulli zamani ila an taqum as-sa'ah. Maka tetap amar ma'ruf nahi munkar berlaku sampai hari kiamat. Falaysa ma'na al-ayat tarkul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bukanlah makna ayat tadi adalah kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Lakin ma'nahu, akan tetapi maknanya adalah annaka tuslihu anta wa la tanzur ila fasadin nas. Yani engkau memperbaiki diri sendiri dan jangan kau tengok kepada kerusakan orang. Wa ma'asalahika ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bersama dengan kesolehanmu tetap engkau amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kau lihat orang-orang yang rusak, artinya jangan kau ikuti-ikuti mereka. ولهذا يقول أبو بكر إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها. Oleh karena itu Abu Bakar sendiri radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalian membaca ayat ini dan kalian menempatkannya di bukan tempatnya. Wa inna sami'na an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innan nasa idza ra'u adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka yaumahum Allah bi'iqab. Kami mendengar sendiri Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kalau manusia ini sudah melihat kezaliman, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, kemudian mereka tidak mencegat kezaliman itu dari orang atau pelakunya, taib aw syaka yaumahum Allah bi'iqab, sebentar lagi Allah akan menghukum mereka, mengadab mereka secara keseluruhan. Falaysa ma'na isqatul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar idza kathura asy-syarr, bukan maknanya kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar kalau memang kejelekan itu sudah banyak, bukan. Amar ma'ruf tetap berlaku. Wa inna ma ma'nahu anna 'alal insani alla yajriba ma'an nas, maknanya adalah setiap orang jangan hanyut terbawa oleh kebanyakan orang. Barakallahu fikum. Orang tidak ada yang sholat, bukan berarti Anda juga boleh tidak sholat. Barakallahu fikum. Ya sholat Anda, biar orang pada tidak sholat. Subhanallah. Bertauhid Anda walaupun orang pada melakukan kesyirikan. Wa qawluhu fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihna midul qabd 'alal jamra, karena di depan kalian, wara bisa bermakna di depan, bisa juga di belakang. Barakallahu fikum. Fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihna midul qabd 'alal jamra, karena setelah itu ada hari-hari bersabar di atas kebaikan ini, amal soleh ini, kebenaran ini, sama seperti menggenggam batu bara. Hadza fi akhir zaman inda gurbatil islam, ini akan terjadi di akhir zaman nanti ketika Islam sudah menjadi asing. Yahtajul muslim ila sabr, seorang muslim butuh sangat dengan kesabaran. Wa illa fa innahu sayulqa sayalqa minan nasi at-ta'ab wal mashaq, kalau dia tidak bersabar maka dia akan mendapati orang-orang, barakallahu fikum, atau dia mendapati dari orang-orang ini at-tab wal masyaqqah, kesulitan dan kepayahan. Li'annahu ya'ishu baina unasin yukhalifunahu fi kulli syai', karena dia akan hidup di tengah manusia yang menyelisihinya dari semua sisi. Fa'alaihi bis-sabr, maka tetap dia bersabar. Wa'alla yazhada bil-haq, dan jangan dia mundur dari melakukan al-haq. Wala yanjarifu ma'an nas, dan jangan dia hanyut bersama dengan orang-orang. Wa hadza yahtaju ila sabr, kondisi ini butuh kesabaran hebat. Lianahum sayadhumunahu wa yu'ayyirunahu, karena ketika kondisi dia tetap di atas kebenaran, orang-orang akan mencelanya, orang-orang akan menghinanya, orang-orang akan, subhanallah. Sebagaimana dalam tafsir yang kita bacakan tadi, barakallahu fikum, Abu Lahab dengan istrinya sangat meremehkan, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihina, direndahkan. La hawla wala quwwata illa billah. Baik, aw rubbama yu'dhunahu wa yadribunahu aw yuhaddidunahu, bahkan boleh jadi mereka menyakitinya, memukulinya atau mengancamnya. Walakin alaihi yasbir, akan tetapi harus dan tetap dia bersabar di atas kebenaran. Li'annahu 'alal haqqi hatta law qataluhu, karena tetap dia berada di atas al-haq walaupun sampai pada kondisi mereka membunuhnya. Li'annahu 'ala haqqin, karena tetap dia di atas Allah. Fal Imam Ahmad rahimahullah suhiba fil aswaqi wa duriba. Al Imam Ahmad sendiri, barakallahu fikum, suhiba, diseret-seret di tengah pasar dan dipukuli. Hatta ughmiya alaihi wa sujina, sampai beliau pingsan dan beliau di penjara. Walam ya'ba bihadhihi al-umur, dan beliau tidak peduli dengan urusan ini. Artinya beliau tidak pernah surut dari mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Taib ghairu makhluq. Barakallahu fikum. Walaupun dipaksa untuk undur dari keyakinan itu. Taib karena menguasai barakallahu fikum kepemimpinan pada saat itu adalah orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang yang memiliki pemahaman i'tizal. Baik, wa qawluhu lil 'amili bihin ajru 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum. Bagi orang yang beramal yang istiqamah di atas al-haq kebaikan, mereka akan mendapatkan pahala 50 orang yang beramal seperti amalan kalian. Hadhi masalah muskilah. Ini masalah yang muskilah, sedikit agak janggal. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzi yatamassaku bid-din fi akhir az-zaman inda al-fitani lahu ajr 50 rajulan min as-sahabah. Baik. Intinya orang di akhir zaman nanti ketika dia berpegang teguh dengan agama ini, ketika fitnah sudah luar biasa, maka untuknya pahala 50 orang sahabat. Qalu minna aw minhum, para sahabat pada saat bertanya, apakah dari kami atau dari mereka? Kata Rasulullah, bal minkum, bahkan dari kalian. Qala limadha, kenapa kok dari kami? Lianna sahabat ma'ar rasuli wal ladina wa dinu azizun bidzalikal waqt. Karena sahabat bersama dengan Rasulullah dan agama sangat agung pada saat itu. Wal muslimuna kathirun, dan kaum muslimin sudah mulai banyak. Amma hadha fahuwa gharib. Barakallahu fikum. Adapun ini sangat-sangatlah gharib, aneh, asing. Wa ma hadha tamassaka bid-din, walaupun kondisinya sangat mencekam, barakallahu fikum, menakutkan, mengerikan, tetap mereka berpegang teguh dengan agama. Wa dafa'a lid-dini ma annahu laysa lahu ansar. Dan mereka tetap membela agama ini walaupun tidak ada penolongnya, wala awan, tidak ada pembantunya. Kenapa? Karena sedikit mereka, cuma mereka. Walidzalika haza ala hadzal ajr, oleh karena itu mereka mendapatkan barakallahu fikum pahala yang besar. Wa asbaha bi hadhil masalah afdal min as-sahabah, wa hiya masalatun khassah. Dan jadilah masalah ini masalah yang paling utama dari para sahabat, dan ini masalah khusus. Barakallahu fikum. Wa sahabatu afdalu minhu fi umurin ukhra fi shufbati wal jihad fi sabilillah ma rasulillah. Di masalah ini mereka lebih baik dari para sahabat. Paham barakallahu fikum? Bukan berarti mereka mengungguli sahabat dari semua sisi. Paham barakallahu fikum? Perhatikan baik-baik, wa sahabatu afdalu minhu fi umurin ukhra. Dan para sahabat tentunya lebih utama di urusan yang lain. Seperti as-suhbah wal jihad fi sabilillah ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam wa fil hijrati huwa afdalu minhum fi khaslatin wahidah. Barakallahu fikum. Secara umum para sahabat unggul, tapi di sisi ini orang yang ada di akhir zaman nanti yang dalam kondisi gurbah, mereka tetap di atas al-haq ini, afdalu minhum, lebih utama dari para sahabat di sisi ini tok. Wa hum afdalu minhu fi khisalin katira, dan para sahabat tentunya lebih hebat dari banyak sekali sisi. Falaysa ma'na hadha annahu ya'ti fi akhir zaman man huwa afdalu min as-sahabah. Ini bukan berarti bahwa akan ada nanti di akhir zaman ada orang-orang yang lebih utama dari para sahabat secara mutlak. Enggak mungkin. Tapi karena Rasulullah telah mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Barakallahu fikum. Baik. Wa sahabatu indahum fadail katsira. Para sahabat memiliki keutamaan yang sangat-sangatlah banyak. Laisa inda hada, yang tidak dimiliki oleh orang ini. Wa yaquluna innal fadilatal khassa la taqdi 'alal fadilatil 'ammah. Baik. Para ulama mengatakan fadilah khusus tidak akan pernah mengalahkan fadilah yang lebih umum, lebih banyak. Yang bagi ma'rifatu hadza fas sahabatu la ahadun afdalu minhum abada. Ini perlu diketahui, karena para sahabat tidak ada seorang pun yang bisa menyamai derajatnya. Barakallahu fiikum. Karena sahabat adalah as-suhbah ala anugrah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa didapati oleh siapapun setelahnya, sehebat apapun dia. Barakallahu fiikum. Adapun hadis ini hanya dari sisi ini dia ungguli sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Apa itu? Kesabarannya yang sungguh sangat luar biasa. Sabar di atas al-haq. Ini yang menjadikan mereka mendapatkan pahala yang sungguh sangat luar biasa. Adapun di sisi yang lainnya yang lebih banyak, maka tentunya sahabat adalah manusia yang paling unggul, manusia yang paling istimewa. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi.